Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, saat sebagian besar kaum muslimin sedang merencanakan atau bahkan sudah mulai beraktivitas mengisi kegiatan akhir pekan. Ini dalam bahasa mereka, akhir pekan, weekend. Saat ini sebagian kaum muslimin sudah mulai rencana nanti malam kemana ya, kumpul-kumpul di mana ya, mau buat kegiatan apa, telepon-teleponan, SMS, janjian. Alhamdulillah, pada saat saudara-saudara kita sibuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan di akhir pekan, dalam bahasa mereka, kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, walhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini semua semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena telah digerakkan hati, langkahnya dimudahkan sampai di tempat ini, di majelis yang penuh barokah insyaallah ta'ala. Orang berpikir malam mingguan, liburan, akhir pekanan, nah, ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, objek wisata, kenapa mereka melakukannya? Jawabannya karena dalam keseharian mereka tidak menemukan hiburan yang membahagiakan. Jawabannya karena sepekan penuh dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, aktivitas dan kegiatan mereka padat, kerja, kerja, kerja, kerja, sekolah, sekolah, sekolah, kuliah, kuliah, kuliah, usaha, usaha, usaha, siang malam, pagi petang. Akhirnya dipilih waktu yang tepat bagaimana? Oh ya, akhir pekan liburan kemana? Seneng-seneng, touring, kemah, nah, ke pantai, puncak gunung, nyate bareng, bakso yuk, nyoto telepon sana, yuk ketemu di sini rame-rame, bikin nasi goreng, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi dan dilakukan? Jawabannya karena kegiatan yang sifatnya menyenangkan itu tidak dirasakan dalam keseharian. Alhamdulillah, kita yang hadir dan duduk di majelis ini telah diberi kesempatan dan jalan indah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senang setiap hari, untuk selalu bahagia setiap malam, pagi dan petang selalu terhibur terus, senyum, canda, tawa. Seorang muslim mestinya seperti itu. Seorang muslim mestinya seperti itu. Hari-harinya riang, hari-harinya senang. Pagi, siang, sore, malam terus selalu bahagia, energik, motivasinya selalu mengalir, semangat hidupnya menyala, ibadahnya terus tidak putus. Jadi punya spirit hidup yang bagus, itu seorang muslim. Seorang muslim. Apapun kegiatan yang bernilai manfaat, memberikan keuntungan, berfaedah, itu dibidik. Dibidik dan dijadikan objek oleh seorang muslim. Ini baik, semangat. Ini bagus, ayo kerjakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan." Kata-kata Nabi alaihi salatu wasallam ini ringkas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Tapi kalau sabda Nabi ini kita pegang betul sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan kemana harus melangkah, ini luar biasa, subhanallah. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Manfaatnya untuk siapa? Yang kembali pada dirimu sendiri. Lakukan, wong itu manfaatnya untuk kamu, pahalanya untuk kamu, kesenangannya juga kamu yang merasakan. Maka harus semangat. Nah, walaupun pada beberapa bentuk ibadah, pada akhirnya bukan kita saja yang merasakan, orang lain pun bisa merasakan manfaat dari ibadah dan kegiatan berfaedah yang kita lakukan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salam yang memotivasi kita. Ihris ala ma yanfa'uk, pokoknya semangat, terus jaga itu. Kalau gaya anak muda sekarang, move on. Move on ya, tulisannya move on. Terus, bangkit, gerak. Jangan berhenti. Gitu. Energik. Yang membedakan adalah poin kedua. Motivasi-motivasi yang kita dengar dan kita baca dari keumuman orang, para motivator itu hanya menitik beratkan pada poin yang pertama. Semangat, serius, ayo, 1, 2, 3, woi! Kegiatan sekolah, kegiatan kuliah, kegiatan kerja, camping segala macam, 1, 2, 3, maju! 1, 2, 3, pantang menyerah! Dan gitu, 1, 2, 3, woi! Itu semangat. Yang membedakan adalah poin yang kedua. Dengan motivasi, yang membedakan dengan motivasi Nabi Muhammad alaihi salam adalah poin yang kedua. Wasta'in billah. Artinya tautkan hatimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungkan selalu dirimu dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pertolongan, minta bantuan. Kalau mengandalkan diri sendiri belum cukup. Saya bisa gini, saya mampu demikian. Lalu lupa dengan kekuatan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Nah, ada salah seorang teman yang pernah ikut kegiatan motivasi seperti itu. Bayarnya 5 juta. Cuma 2 jam. Yang ngisi motivator nasional terkenal. Andri Wongso namanya. Karena ikut perusahaan, karyawannya diikutkan semua kegiatan motivasi 2 jam betul. Dia rasakan memang betul di dalam ruangan itu, wah, semangatnya, etos kerjanya, produksinya ditambah. Kesetia kawanan dalam kerja diperhatikan. Teamworknya, kalau bahasa mereka, wah semangat sekali. Tapi keluar dari ruangan, selesai. Hambar. Kenapa? Karena nilai agama, ajaran ilahi tidak ditanamkan. Hanya semata-mata dunia. Bagaimana mencari untung, bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana membangun leadership, partnership, itu bahasa mereka kan, antar lini, antar divisi dalam urusan, bagus. Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk memperhatikan poin yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan, doa terus, sholat terus, dekatkan diri dengan zikir, dekatkan diri dengan membaca Al-Quran, dekatkan diri dengan sedekah. Ingat selalu bahwa rencana kita tidak akan berhasil dan terwujud tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta untuk sadar bahwa apapun yang berhasil kita lakukan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita pinter, bukan semata-mata karena kita kaya, bukan karena kita mampu, kuat, persiapannya matang, tenaganya banyak, rencananya matang, bukan. Tapi semata-mata pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dipertegas lagi dengan poin yang ketiga, wala ta'jazan. Dalam riwayat wala ta'jaz, sama artinya, jangan pesimis. Enggak boleh seorang muslim kok pesimis. Mau maju, mundur lagi. Sudah maju dan mulai melangkah, berhenti. Padahal yang akan dia lakukan itu baik. Yang sedang dia rencanakan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa harus mundur? Kenapa menyerah? Kenapa putus asa? Seorang muslim tidak mengenal istilah putus asa. Seorang muslim tidak boleh menyerah. Tidak ada kamus dalam kehidupan seorang muslim kok pantang menyerah. Tidak ada istilah seperti itu. Nabi Muhammad melarang wala ta'jazan, jangan pesimis, tidak boleh. Tidak boleh pesimis. Optimis. Besarkan hati, kuatkan jiwa, bulatkan tekad. Ini Nabi SAW. Jadi kehidupan seorang muslim itu bergairah. Spiritnya ada terus. Seakan-akan kok gak pernah capek. Kegiatan A, B, C terus berangkai, berkesinambungan, tidak ada henti. Nah, selesai ibadah ini, lanjut ibadah berikutnya. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari ibadah itu, tegak berdiri, bangkit untuk melaksanakan ibadah yang lain. Salah satu tafsir ulama demikian pada firman Allah, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ya kan, dikaitkan juga dengan Allah. Nah, subhanallah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, tiga hal ini pilar-pilar kesuksesan. Jadi tiang pancang untuk sukses itu sebenarnya akan berpulang kepada tiga hal. Semangat, memohon pertolongan kepada Allah, kemudian tidak pesimis. Siapapun yang punya rencana baik, asalkan dia tanamkan kokoh tiga pilar ini, pasti sukses. Suksesnya pun memuaskan, suksesnya istimewa. Sekarang saya beri contoh. Santri ingin belajar agama. Ini contoh saja, belajar agama. Walhamdulillah, contoh ini bukan contoh yang dibuat-buat, tapi kisah nyatanya tidak sedikit. Nah, kisah nyatanya tidak sedikit. Nah, seseorang yang baru saja tersadar, mungkin sebelumnya dia duduk di bangku sekolah atau aktif dalam kegiatan perkuliahan, atau dia sedang kerja di sebuah perusahaan milik asing. Mana saja yang diambil contoh, silahkan. Sahabat kita yang sedang sekolah, sedang kuliah, sedang kerja, monggo diambil salah satu. Yang jelas dia baru sadar, ternyata sekian waktu hidup yang dia lalui itu kurang bernilai, karena jauh dari Islam, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia baru tersadar, ternyata sholat aja gak bisa. Sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata belum bisa. Dia baru sadar, oh, kedudukannya sudah manajer. Kedudukannya manajer. Kuliah menjadi ketua mahasiswa, eksekutif atau yang semisalnya. Ketua jurusan. Sekolah jadi pengurus rohis, yang selalu maju ke depan dalam event-event Islam. Tapi akhirnya baru sadar, oh Masya Allah, sholat bayi turun bisa kok. Sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, gak ngerti, gak paham. Orang yang fitrahnya masih baik, Allah yang orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti akan sadar. Ternyata waktunya sudah sekian waktu sia-sia. Sekian waktu sia-sia. Ini ada seorang teman dulu, kaitannya dengan kitab Bulughul Maram. Ada seorang teman kuliah di universitas swasta, kemudian mengikuti kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Ahmad Ibnu Ali. Ikut Bulughul Maram kajian Kitabus Shalah. Ini tata cara tentang salat, masih terkait dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah ngaji sekali aja, langsung datang menemui, ternyata saya selama ini salah dan keliru. Kenapa? Saya ini Ustaz, di kampus termasuk seorang murabbi. Mohon maaf, kita sebut saja Partai PKS. Jadi dia termasuk orang yang dipercaya untuk melakukan rekrutmen di tingkat kampus untuk memperbanyak suara, mendongkrak suara partai. Diangkat sebagai seorang murabbi, seorang ustadz yang tugasnya melaksanakan liqa tiap berapa waktu sekali dengan keanggotaan 10 orang waktu itu dia cerita. Saya diangkat sebagai ustadznya, murabbinya. Sehingga setiap kali pertemuan yang disebut dengan liqa, saya harus menyiapkan materi. Seharian, satu malam ini, besok mau nyampaikan apa ini tentang Islam gitu ya. Tapi karena merasa tanggung jawab, wah ini tugas organisasi, harus profesional, wah gitu. Baru mendengar beberapa hadis tentang tata cara sholat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu sudah bingung. Nah, ternyata saya selama ini jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang pembina, pendidik, pengarah, murabbi? Sendiri enggak paham tentang agama ini. Akhirnya sadar, keliru. Dia tinggalkan kegiatan itu semua, akhirnya aktif belajar Islam, aktif ngaji dalam kajian-kajian salaf. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas sekarang kasusnya ada orang sadar, ternyata sudah sekian lama waktunya atau hidupnya sia-sia, kurang bermanfaat. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya urgen, prinsip, bagian dari Islam, dia belum menguasai. Tata cara sholat sebagai contoh, tata cara wudhu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tersebutlah si A. Ini contoh. Mathalan, rojul atau fulan, ada seseorang kita sebut si A. Si A baru sadar, oh iya wes lah, sekarang saya pengen semangat ngaji. Yang putra, yang putri monggo. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, sama contohnya. Baru sadar harus meluangkan waktu semaksimal mungkin dalam belajar agama. Akhirnya ngaji sekali, dua kali, tiga kali. Nah, orang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, harus memiliki tiga pilar sukses tadi. Kalau ingin betul-betul sukses, ya harus punya tiga spirit hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semangat, doa kepada Allah, jangan pesimis. Ah, datang, ngaji, belajar. Lihat teman-temannya udah maju. Sana udah bisa bahasa Arab, sini kalau ditanya ustaznya lancar, yang sini Masya Allah setiap sebelum pelajaran dimulai menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sana Al-Qur'annya luar biasa indah dan baik tajwidnya. Nah, akhirnya dia bandingkan orang-orang itu dengan dirinya sendiri, dibanding-bandingkan. Masih kurang dekat. Akhirnya dia banding-bandingkan dirinya dengan orang-orang tadi. Nah, kalau ingin sukses, ingat kembali sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Belajar agama itu kan banyak manfaatnya. Semangat, ikuti, kejar ketertinggalan itu. Kesempatan selalu terbuka. Kesempatan selalu terbuka. Contoh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam kapan? 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tetapi akhirnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhu. Terlambat itu tidak ada istilahnya dalam kamus seorang muslim, terlambat, karena dia masih diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Semangat. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan merasa aku pintar kok, sekali dengar langsung hafal kok. Buang jauh-jauh pikiran seperti itu, tapi kembalikan kekuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mengucapkan doa Allahumma Allahul musta'an, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah mudahkanlah aku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sahla al-huzna idza syi'ta sahla. Doa Allahumma 'allimniha, ya Allah aku mohon agar engkau membuat aku faham dengan ilmu yang disampaikan ini. Doa-doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Doa terus dibarengi dengan ibadah. Ilmu itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, ilmu itu akan selalu beriringan dengan ibadah yang kita lakukan, agar lebih berbarokah, agar lebih bermanfaat. Harus selalu dibarengi dengan ibadah. Harus selalu dibarengi dengan ibadah. Salat sunnah, puasa sunnah, berzikir, berdoa terus barengi. Yang ketiga, jangan pesimis. Jangan biarkan syaitan memengaruhi gaya pikir kita. Jangan sampai syaitan kemudian melemahkan semangat kita. Kowe wis telat. Itu anak itu masih 12 tahun, itu sudah hafal 20 juz. Kamu sudah 22 tahun, 24 tahun, baca saja belum benar. Ini jangan biarkan syaitan masuk dalam ruang pikiran kita sampai kemudian membawa syubhat seperti itu. Jangan pesimis, itu pesan Nabi, wala ta'jazan, jangan pesimis. Ayo maju terus. Jangan pernah pesimis. Wes tua, Ustaz. Sering begitu. Wes tua. Ilmu ini, Bapak, barakallahu fiik, ilmu ini bukan cuma untuk orang muda. Islam ini bukan hanya untuk anak-anak. Islam ini untuk yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil. Kalau kita sudah berpikir, alah wis tua lah, anaknya bae lah, ini kita sudah pesimis. Kita tidak akan sukses. Kita berarti tidak mematuhi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan merasa tua. Ada sekian banyak sahabat yang masuk Islam pada masa tuanya. Ada sekian banyak ulama, mereka yang baru tersadar untuk belajar agama saat mereka telah usia tua. Banyak sahabat. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada usia 60 tahun. Masuk Islam 60 tahun, Pak. Saya yakin enggak ada yang lebih tua dari Hakim bin Hizam di sini. Rata-rata 60 tahun lah di bawah ini usianya. Walaupun sudah kelihatan sepuh, rambut putih, apa segala macam. Enggak ya, ada yang 60 tahun lebih. Benten-benten enggak? Belum, di bawah 60. Jadi ini contoh nyata bahwa usia itu bukan masalah. Jangan pesimis, enggak boleh. Nabi mengatakan wala ta'jazan, ojo pesimis. Wis tua. Ada lagi yang alasannya, aduh ge, uteke ge lho, wis macet. Ngurus dagang kan, ngurus toko, wis ngurus bocah-bocah melah. Itu pesimis, gagal. Orang yang pesimis pasti gagal. Orang pesimis pasti gagal. Memangnya para sahabat tidak sibuk? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain itu ternyata sibuknya luar biasa. Dari pagi sampai petang berladang, berkebun, orang-orang Ansor tanam kurma, tanam anggur. Sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin jual beli di pasar, dagang sana sini. Tapi ternyata mereka bisa memberikan contoh nyata untuk kita bahwa kesibukan itu bukan penghalang untuk bisa. Kesibukan itu bukan dinding yang mencegah kita untuk pintar. Kesibukan itu bukan alasan untuk kemudian, wah kayaknya orang mungkin sih, wis dadi wong alim orang mungkin. Wis apa anane bae lah. Ini contoh nyata. Subhanallah, para ulama kita. Nah, ada lagi yang mengatakan, aduh saya bodoh, kemampuan saya kurang, hafalannya susah. Wis susah dihafal, cepatnya hilang. Surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, kata seorang teman kepada saya, ikhwan itu, satu bulan Ustaz. Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, satu bulan baru hafal. Ini belali. Itu bukan alasan. Tapi kita kembali ke manajemen belajarnya itu seperti apa. Dimanage sebaik-baiknya. Diaturlah. Jadi ada polanya. Ada pola yang sesuai, disesuaikan dengan keseharian kita. Ada polanya yang sesuai dengan, ada pola yang dibentuk sesuai dengan keseharian kita. Ada seorang teman kita aktifnya luar biasa, tapi bisa hafal Quran. Yang sedang kuliah, belum mantep untuk meninggalkan kuliah, sebelum lulus kuliah sudah hafal Quran. Seorang ibu rumah tangga, ummahat, ibu rumah tangga salafiyah, ibu rumah tangga bisa hafal Quran. Orang yang sibuk bisa hafal Quran, bisa belajar bahasa Arab. Itu kan kembali kepada kemauan kita sebenarnya. Kita tinggal berpikir, sesibuk-sibuknya kita, tidak mungkin kan 24 jam itu sibuk. Asalkan kita mau serius, bertekad untuk meluangkan waktu sehari 1 jam saja. 1 jam saja untuk belajar bahasa Arab misalkan. Aduh, ustadznya enggak ada. Alhamdulillah, sekarang ada HP dengan berbagai merek dan jenisnya, Android, ada streaming, siaran langsung, ada radio yang dipancarkan lewat gelombang FM maupun AM. Ini kan mestinya bisa dimaksimalkan. Alhamdulillah. Nah, itu tergantung kepada kemampuan kita. Dimensinya, kegiatannya bagaimana. Orang kalau dagang, usaha, kan bisa diatur. Pokoknya jam segini sampai jam segini, belajar. Kalau pas jam segini, gak bisa. Nanti setelah belajar. Atau sebelum belajar. Pokoknya pas belajar, belajar. 1 jam aja sehari. Itu sudah luar biasa. Yang penting semangat. Kenapa perlu kita sampaikan tasyji, motivasi seperti ini? Sebab jangankan orang lain, masyarakat muslim secara umum, kita sendiri ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui. Kita sendiri masih banyak atau masih sering melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh syariat. Karena kita gak paham, itu ternyata dilarang, ini diharamkan, ini diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk ditinggalkan. Karena kita gak paham, tidak ngerti. Akhirnya terjadilah pelanggaran syariat seperti itu. Terjadilah pelanggaran syariat seperti itu. Maka kita harus ngaji memang belajar, belajar. Terus belajar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, kita tiap hari senang, tiap hari bahagia, tenteram atine, karena kita selalu masuk di masjid Allah. Dan itu kan janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk masjid belajar dapat sakinah, rasa tenang, tenteram, ayem. Jadi kita enggak usah perlu berpikir, wah nanti akhir pekan kemana ya? Weekend-nya bagaimana? Pripun nih bagaimana? Enggak. Kita cukup hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u fiha." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadhul jannah? Qala hilakudz dzikri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian kalau melintasi taman-taman surga, senang-senangkan, maksimalkan, singgah, berhenti, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau lewat taman-taman surga, jangan asal lewat, bersenang-senanglah engkau di sana. Kata para sahabat, ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa sih? Yang dimaksud taman surga itu apa? Jawab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, hilakudz dzikri, halaqah, kumpulan orang. Di sana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu maksudnya. Tapi termasuk yang kita lakukan ini termasuk halaqah zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Kita sekarang sedang mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam, mendengarkan nasihat, itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Farta'u fiha. Sudah. Jadi tiap hari kita di taman-taman surga terus. Nah, jadi kalau misalkan kalau pengen apa namanya, membuang penat pikiran yang berat begitu, SMS-an, telepon, kowe neng ndi? Lagi seneng-seneng lagi. Neng ndi? Wes neng taman paling mantep. Neng Kalibagor. Apa ana neng Kalibagor taman? Jen, mengene. Kalibagor ini taman, masya Allah. Jen, taman surga, taman surga. Pikir-pikir Kalibagor, dipikir-pikir, tanya sama tetangganya, Kalibagor apa ana sih? Taman surga, taman bermain, taman rekreasi, hiburan, nggak ada loh, nggak ada. Alhamdulillah ini taman surga ini, masjid, majelis taklim, pondok pesantren, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekali lagi ada banyak hal yang harus kita pelajari. Ada banyak hal yang harus kita pelajari. Misal sebagai contoh. Misalkan sebagai contoh, ini contoh kecil terkait dengan masalah fikih. Kalau misalkan kita ditanya, khamr itu najis atau tidak? Minuman khamr. Katakan whisky. Ya, whisky kan termasuk khamr ya. Itu sudah umum. Whisky ini khamr. Minuman keras. Ini najis apa enggak? Artinya kalau kena pakaian cairan whisky itu, membuat pakaiannya harus dicuci apa enggak? Kalau misalkan kena tangan, kena kaki, harus dicuci apa enggak? Kalau misalkan ada cairan whisky kena lantai, harus dicuci apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau haram, jelas haram. Minuman keras haram. Bil kitab was sunnati wal ijma. Berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan ijma para ulama, bahkan ijma kaum muslimin, bahwa khamar itu haram untuk diminum, dikonsumsi. Tapi pertanyaan berikutnya, khamar itu najis apa enggak? Beda ya, poin pertama dengan kedua. Kalau yang pertama kan haram apa tidaknya, jelas haram, ijma itu sudah. Tapi poin yang kedua, najis apa enggak? Sebagian ulama menukilkan ittifaq. Bayangkan, sebagian ulama menukilkan ittifaq, kesepakatan ulama, bahwa khamr itu najis. Ulama sepakat bahwa khamr itu najis. Pertanyaannya, benarkah di sana ada kesepakatan? Benarkah di sana ada kesepakatan? Jawabannya ternyata tidak benar. Al-Imam Rabi'ah, guru besar dari Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, ternyata tidak mengatakan najis, suci. Al-Imam Dawud Al-Zahiri rahimahullah juga mengatakan demikian, suci, khamr itu tidak najis. Nah, bayangkan, khamr itu dinukilkan adanya ittifak, kesepakatan najis. Padahal ternyata tidak ada kesepakatan di sana. Al-Imam Rabi'ah, guru besarnya Imam Malik zaman dulu, tabi'ut tabi'in, mendekati tabi'in, nah, ternyata tidak berpendapat najis. Mungkin pada umumnya kaum muslimin juga menganggapnya najis, menganggapnya najis. Tapi kita di dalam beragama, ketika menetapkan sebuah hukum, hukum syar'i harus berdasarkan dalil syar'i juga. Ini perlu diingat, hukum syar'i harus dibangun di atas dalil syar'i. Kalau kita mengatakan wajib, apa dalilnya yang mengatakan wajib? Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengatakan mustahab, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa hal ini mustahab? Kalau ini makruh, ini haram, ini mubah, mana argumen Anda, mana hujjahmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Itu bukan dengan perasaan, bukan karena kebiasaan, bukan karena adat istiadat, atau kira-kira lah, kira-kira ya orang intuk lah, kayaknya sih boleh. Gak bisa kayak-kayaan seperti ini, urusan agama kok. Tapi harus dibangun di atas dalil syar'i. Nah, contoh yang kita berikan tadi, khamr najis ataukah tidak, pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, khamr itu tidak najis. Khamr itu tidak najis. Apa dasar kita? Dasar kita banyak. Misalkan hadis Anas ibnu Malik. Hadis Anas ibnu Malik muttafaqun alaih. Hadis sahabat Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, Abu Hamzah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwa lamma hurrimal khamru, pada saat khamr itu diharamkan oleh Allah, turun ayat tentang khamr. Ayat tentang haramnya khamr turun. Kharajan nas, kaum muslimin keluar dari rumahnya sambil membawa persediaan khamr, di kendinya, di bejananya, gelasnya, botolnya, dikeluarkan semua. Kemudian dibuang di jalan-jalan pasar kota Madinah. Sampai digambarkan dalam sebuah riwayat, itu pasar kota Madinah jalannya itu sampai menggenang air, sebetis apa selutut, saking banyaknya khamr yang dibuang di sana. Jadi sebelum ayat tentang haramnya khamr itu diturunkan, sebagian sahabat memang peminum. Sebagian sahabat itu memang peminum khamr. Karena memang pada dasarnya dulu awal mula khamr itu boleh dikonsumsi. Minuman keras itu bisa diminum. Tidak ada larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana." Kalian jadikan buah-buahan tadi, fermentasi ya segala macam, menjadi minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Boleh. Maka para sahabat, sebagian di antara mereka senang minum minuman keras, seperti sahabat Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala, paman Nabi yang meninggal di perang Uhud. Singa padang pasir radhiyallahu ta'ala itu senang mabuk. Sampai-sampai yang jadi korban siapa? Ponakannya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, hasilnya dipersiapkan guna membiayai pernikahannya dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya, anak muda zaman dulu itu berusaha mandiri, orangnya ini loh. Itu enggak. Ali bin Abi Thalib itu kerja ngumpulkan kayu bakar, saudara. Saudaraku, Ali bin Abi Thalib ngumpulkan kayu bakar, ranting-ranting diikat, jual ke pasar. Nah, untuk mengangkut kayu-kayu bakar itu, Ali bin Abi Thalib punya seekor unta. Naikkan di atas punuk unta jual, naikkan atas punuk unta jual. Suatu saat Ali bin Abi Thalib lewat dengan untanya sedang cari Abu Bakar. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu itu sedang minum minuman keras sampai enggak sadar. Ditegur oleh Ali bin Abi Thalib, marah Hamzahnya, pedang diambil, punuk untanya dipotong begini. Punuk unta kan gini ya. Unta rat deng. Ini punuknya bes ditebas. Ali bin Abi Thalib sedih marah, pamannya sendiri. Akhirnya datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Gimana ya Rasulullah, suruh sabar. Itu sampai seperti itu gambarannya sahabat saat itu. Anas bin Malik juga bercerita waktu itu di rumah salah seorang sahabat itu sedang ada acara, bukan pesta, bukan, jamuan minuman keras, jamuan khamr, minum-minuman khamr. Tapi pada saat itu ayat Al-Quran tentang haramnya khamr diturunkan, langsung berhenti, ora usah mikir-mikir maning gue. Aduh, nyesuk bae lah, nanggung gue. Nah itu bedanya sahabat dengan kita. Kalau sahabat dengar ayat langsung, sahabat dengar hadis langsung, enggak tunggu-tunggu. Haram-haram, wajib-wajib. Sedang minuman jamuan, minuman khamr, ada ayat Al-Qur'an tentang khamr, haram, buang semua, wis rampung. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Gitu. Itu yang pertama, artinya awal mulanya khamr itu boleh. Kemudian larangannya itu bertahap. Larangannya bertahap. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan engkau mabuk. Dalam keadaan engkau mabuk, enggak boleh. Salat kan ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Ini tahap yang kedua. Ini yang bersekeras ini sahabat Umar bin Khattab meminta Nabi, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar menjelaskan tentang khamr, bayanan syafian, keterangan yang melegakan. Karena Umar bin Khattab mengerti betul akibat buruk dari minuman keras. Umar terus ngejar Rasul, cobalah minta kepada Allah biar gimana caranya biar khamr ini haram lah. Oh, jelas dampaknya tidak baik kok, dampaknya buruk. Tapi kemudian turun bertahap. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat dalam keadaan engkau mabuk. Akhirnya waktu mabuk itu, waktu minuman keras terbatas. Gak mungkin dong antara maghrib isya minuman keras. Gak bisa dong antara zuhur sampai asar minuman keras. Karena kalau minuman keras ba'da zuhur atau ba'da maghrib, nanti ketika menjelang asar, menjelang isya, masih dalam keadaan mabuk. Itu kan gak boleh di dalam Islam. Pada fase yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Tapi kalau pengen mabuk ya dari subuh. Jadi apa namanya, pengaruh mabuknya itu sebelum zuhur sudah hilang. Atau pengen mabuk minuman keras ba'da isya, ya ba'da isya, biar nanti pengaruhnya sebelum subuh sudah hilang, sudah habis. Umar tetap, ya Rasul, ayolah, ayo. Turun ayat yang berikutnya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin nas. Ayat berikutnya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini fase yang ketiga. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ini, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi dan khamr. Katakan, qul fihima ithmun kabir. Dosanya besar, ada dosa besar pada kegiatan judi dan minuman keras. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa manafi'ul linnas. Manfaatnya juga ada, manfaat secara ekonomi dan manfaat-manfaat yang lain. Ada manfaatnya. Artinya diajak berpikir. Memang ada manfaatnya, tapi dosanya besar loh. Terus makin. Sampai kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang tahriman batan, haram secara mutlak khamr itu, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah. Naam, dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Naam, ayat berikutnya, fahal antum muntahun qalu intahaina intahaina. Melalui ayat ini Allah mengharamkan secara mutlak khamer. Sejak itu tidak ada sahabat yang mengkonsumsi khamer. Walhamdulillah, berhenti total semua. Ini sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaihi tadi diceritakan pada saat khamr itu diharamkan melalui ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah, para sahabat kemudian bergegas keluar dari rumah sambil bawa kendinya, tempat minumnya, gelasnya yang isinya khamr, dibuang di jalan-jalan kota, di jalan-jalan pasar kota Madinah, sampai kemudian menggenang. Nah, kata para ulama, kalau khamr itu najis, tidak mungkin dibuang di tengah jalan tempat berlalu lalangnya orang. Dan tidak ada pengingkaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan alasan ini atau dalil ini, maka sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itu hukumnya tidak najis. Artinya kalau pakaian kita kena khamr, ya kalau pengen sholat tidak wajib dicuci. Sekalipun sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena khamr, sah sholatnya. Nah, karena tidak najis. Alasan yang kedua adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diceritakan oleh sahabat ibn Abbas, dulu ada orang datang menemui Nabi memberikan hadiah. Hadiahnya satu tempat berisi khamr. Satu tempat berisi khamr. Ini hadiah untuk Nabi, karena mungkin sahabat itu belum tahu kalau khamr ternyata sudah diharamkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ama alimta annaha haram? Annahu haram?" Memangnya kamu belum tahu, kata Nabi, khamr itu haram loh sekarang. Sudah haram, enggak boleh dikonsumsi. Oh, iya. Selesai, haram. Terus ada orang yang berbisik itu di hadapan Nabi, "Bi'ha." Ya kalau haram, jual aja. Khamernya tidak usah tidak jadi diberikan Nabi, tidak usah diminum dan dikonsumsi, tapi jual aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis riwayat Muslim ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala apabila telah mengharamkan sesuatu, maka harganya pun menjadi haram. Tidak boleh diperjualbelikan." Dapat ular kobra. Shhh. Kerja bakti ya, buka batu, wah ular kobra. Tangkap rame-rame, gede besar ini. Bunuh aja, jadi bunuh didol bae. Jual aja. Kan kita enggak makan, tidak dikonsumsi. Yang dilarang oleh Islam kan mengkonsumsi ular, makan ular, sate. Ular. Empedu kobra, oh macam-macam, jangan dijual, jangan dibunuh, jual baik, duitnya belikan gorengan, mendoan, lumayan lah uang untuk uang kerja bakti, gawe es teh apa-apalah, jual 30.000 lumayan, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, kenapa? Allah kata Nabi alaihissalam, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanah." Sungguh apabila Allah mengharamkan sesuatu, harganya pun diharamkan. Jadi jangan berkilah. Sing dilarang kan mangane, dol bae, iki ganti karo gorengan. Itu tadi ada orang bilang, jangan dibuang. Jual aja, khamernya dijual, nanti hasilnya dimanfaatkan. Kata Nabi kemudian menegur, "Sungguh Allah itu kalau sudah mengharamkan sesuatu, harga dan hasilnya pun jadi haram. Jangan macam-macam." Kan begitu. Akhirnya sahabat itu yang ingin memberikan hadiah kepada Nabi membuka ikat botol itu, dibuka terus dituang. Itu terjadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tuang sampai bersih, dibuang ini. Set, dibuang, selesai. Itu tidak diingkari oleh Nabi Muhammad. Kalau misalkan itu najis, tentu akan diingkari Nabi Muhammad karena dibuang bukan pada tempatnya. Tentu Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat itu untuk mencuci tempat penyimpanan khamr kalau itu najis. Ternyata tidak. Nah, lalu bagaimana dengan ayat Allah tadi dalam surat Al-Ma'idah? Innamal khamru wal maisiru, terus rijsun min amalis syaitan. Bahwasanya khamr itu adalah rijsun min amali syaitan, rijis, sesuatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan. Yang dimaksud rijis di sini adalah ifmun, dosa, bukan najis. Khamr, minuman keras itu kalau dikonsumsi rijis, kotor, dosa. Nah, bukan berarti najis, bukan berarti najis. Walhamdulillah, ini sebagai contoh saja, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Satu contoh manfaat kita belajar agama ini, fikih terutama, kita bisa mengerti hukum yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang mana, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat, hidup kita tenang selalu. Kenapa tenang? Karena kita sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beribadah, melaksanakan ketaatan sesuai dengan aturan Islam, hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Saya beri contoh sekarang, naik motor ya. Walillahil matsalul a'la. Sekarang naik motor, pas surat-suratnya enggak dibawa. STNK enggak dibawa, SIM-nya ketinggalan, wis jan, kosongan blong. Itu di jalan raya perasaan kita gimana itu? Tidak sesuai aturan kok, orang tenang ya. Aduh, jangan-jangan. Seorang muslim pun semestinya demikian. Artinya ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini tidak sesuai dengan aturan dari Allah, tidak sesuai bimbingan dan arahan dari Nabi Muhammad SAW, dia enggak tenang dia. Kan gitu. Maka pada saat Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, pengertian dosa itu apa sih?" Kata Nabi SAW, apa? "Ma hakafi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Salah satu ciri perbuatan itu adalah perbuatan dosa, kamu sendiri ragu dalam dadamu dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Bisa difahami? Tapi yang dimaksud ini siapa? Orang yang bertakwa, yang punya iman di dalam hati. Karena orang yang tidak punya iman atau imannya tipis, orang peduli, ngerti orang ngerti, ben. Melaksanakan maksiat di depan orang, di khalayak umum, di pinggir jalan, dia gak ngerti dia. Apa kemudian mengatakan, oh itu bukan perbuatan dosa, wong dia juga gak khawatir diketahui orang kok. Kan Nabi bilangnya, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Kamu sendiri gak suka kalau orang lain tahu. Ya, yang dimaksud di sini adalah bila si pelakunya itu punya iman di dalam hati, punya takwa. Punya takwa. Jadi orang kalau berbuat salah itu pengennya kan ditutup-tutupi. Gak pengen orang lain tahu. Jangan sampai ketahuan lah, jangan sampai ketahuan lah. Aduh. Misalkan santri, gak boleh keluar malam, apalagi ke warnet. Wah ini malam, wis rana ustade, pergi, lunga. Wah pengurusnya pada turu, wes kesempatan. Neng warnet. Itu pulang dari warnet masuk ke pondok, wis. Mudah-mudahan orang asa ngerti lah. Mudah-mudahan orang asa ngerti lah. Aduh kalau ketahuan ke priwe, aduh. Nah, itu sudah tanda bahwa yang engkau kerjakan, wahai saudaraku, salah. Itu adalah pertanda bahwa yang engkau lakukan itu, wahai saudaraku, keliru. Nabi mengatakan salah satu ciri dosa, kamu ragu, maju mundur melakukannya, dan engkau sendiri tidak mau orang lain tahu. Tapi dengan syarat, siapa dia? Orang yang bertakwa, orang yang beriman. Kalau orang jahat, orang kafir, dia gak peduli. Bahkan dia bangga perbuatan dosanya itu diketahui orang. Bahkan dia senang bercerita, wah saya pernah begini, saya kemarin demikian, tadi malam saya ini. Malah dia bangga, wah kamu coba dong, enak ternyata. Ngerokok, ngajak temennya santri rokok di Samsu, enak banget. Kayaknya jadi lelaki sejati deh kita kalau habis ngerokok itu. Ya. Habis makan, ngudut. Ngudut, sur. Jangan lupa, asapnya tarik naik ke hidung. Pelan-pelan. Lepas. Enak banget, Jan. Ini malah cerita sama temennya. Nah, ini gak masuk dalam kategori tadi. Dia cerita sama orang lain kok. Mungkin ketahuan ustadznya malu, takut, ketahuan bapaknya apalagi. Bisa dalam pengertian tadi. Nah, artinya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itulah manfaatnya kita ngaji, belajar agama, hidupnya tenang. Karena kita hidup di dunia, dunia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Karena kita menjalani kehidupan dunia, kita sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Maka kita sebagai makhluk menggunakan semua kenikmatan dan fasilitas di dunia ini, siapa yang memberikan dan menyediakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus taat, tunduk, patuh dengan semua aturan dan ketetapan darinya agar hidup kita itu tenang, agar kita hidup itu nyaman, tenteram. Ngerti hukumnya? Oh, itu enggak boleh, tidak dilakukan. Oh, ini boleh, saya lakukan. Ini wajib, jangan ditinggalkan. Ini sunnah, ayo berlomba-lomba mengamalkannya. Ini makruh, gimana caranya biar tidak melakukan. Ini haram, sama sekali tidak toleransi. Ora-ora, jelas haram kok. Ora-ora, wes. Orang muslim terarah hidupnya, hidupnya betul-betul terarah. Walhamdulillah. Naam, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kesempatan terbuka lebar karena majelis-majelis taklim mudah kita temukan. Kajian-kajian ilmu dengan bimbingan asatidah salafiyin juga mudah kita dapatkan. Informasi cepat beredar melalui sekian banyak media sosial, demikian juga alat-alat komunikasi. Belajar agama pun sekarang apa namanya, fasilitas dan wasilahnya begitu mudah. Tinggal kembali kepada kita sendiri, bagaimana caranya agar kita semangat, punya motivasi, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ini untuk kepentingan diri kita sendiri, agar kita faham betul bahwa manfaatnya pun akan kembali pada diri kita sendiri. Barokahnya menyeluruh, bukan hanya kita yang merasakan, tetapi istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Hati harus selalu dijaga semangatnya. Sahabat Nabi yang bernama Hamzalah, hadis riwayat Muslim. Sudah mau maghrib mas ya? Cukup kayaknya. Iya mas, cukup ya? Belum apa maksudnya? Belum dari tadi? Sudah cukup atau belum? Sekarang yang memutuskan antum loh ini. Persiapan maghrib, mandi, ada yang puasa mungkin, ada umahat juga loh, anak-anaknya gimana? Gimana ini ayo? Namanya siapa? Umair, asal dari Kroya. Ini Mas Umar sekarang yang menentukan. Mau dilanjut apa cukup sekian? Kalau mau dilanjut kapan? Dilanjutkan 6:30. Sampai 6:30. Jamnya antum apa jamnya ana? Hah? Jamnya sana ya. Orang dikasih bonus apa diskon lah? Hah? Dibonusi berarti sekarang berhentinya. Wah, jalan. Nawar sampai 6:00 kurang 1/4. Jadi sahabat Nabi ini, apa-apa yang tanggung jawab masuk Umar ya. Jadi sahabat Nabi bernama Hamzalah, riwayat Muslim, bergegas datang ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, datang. Jadi kelihatan orangnya sahabat Hamzalah itu cemas, sedih, campur aduk itu. Ya Abu Bakrin, nafaqah Hamzalah. Abu Bakar ini Hamzalah sudah munafik ini. Hamzalah sahabat Nabi, ahlu Badr, termasuk ikut perang Badar. Kaget sahabat Abu Bakar, kok bisa Hamzalah jadi orang munafik? Hamzalah itu memaksudkan dirinya sendiri ya. Yang datang siapa? Hamzalah. Di hadapan Abu Bakar, wah Hamzalah sudah munafik, kok bisa? Abu Bakar, pikirkan baik-baik. Kita ini, kalau di dalam majlisnya Nabi Muhammad, wah ka'annal jannata wan nar fi a'yunina. Kita kalau sudah di dalam majlisnya Nabi, di hadapannya Nabi, dengarkan nasihat dari Nabi, surga neraka itu seperti di depan kita, semangatnya bukan main. Pokoknya pulang sampai ke rumah begini begitu. Besok mulai nanti malam salat malam, semangatnya luar biasa. Karena wislah mulai besok buka toko sampai 2:00. Setelah itu istirahat biar malam taklimnya orang ngantuk. besok mulai nyatet, besok wah sudah semangat banget. Surga neraka itu seperti di hadapan kita, semangat. Tapi Abu Bakar, kita kalau sudah pulang rumah, wa'afasnal azwaj wal aulad. Kita ini kalau sudah sampai rumah, kumpul sama istri dan anak, lali kabeh itu. Akhirnya masuk dalam aktivitas rumah sehari-hari. Mana semangatnya, mana tekadnya, mana rencananya? Hilang. Katanya mau sholat malam. Kan itu. Tanginnya subuh. Iya Jan, rak lakon, padahal wingi semangat banget loh. Kan gitu. Itu kan yang kita rasakan. Bukan kita saja yang merasakan, sahabat Nabi merasakan. Artinya kita kalau ikut taklim, ngaji, segermes, pokoknya 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Tiap pagi, ba'da subuh, sebelum kerja, baca Al-Quran 5 halaman. Oh, semangat banget ya, insya Allah. Itu di dalam taklim, di majelis ilmu. Kata sahabat Hamzah, kini kan sudah munafik saya Abu Bakar. Ya jangan gitu, ayo temui Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah, lalu berangkat menemui Nabi Muhammad. Abu Bakar bukannya tidak mampu menjelaskan, Abu Bakar tidak, bukan berarti tidak ingin memahamkan Hamzah. Abu Bakar ngerti dan faham, radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi kalau dibawa menemui Nabi Muhammad kan lebih mantap. Itu maksudnya, lebih mantap kalau dibawa ke Rasulullah. Bukannya Abu Bakar tidak mampu menjelaskan, beliau adalah orang yang imannya paling tinggi setelah Nabi Muhammad, mengerti betul. Dibawa menemui Rasulullah, artinya seperti itu juga, bawa ke orang yang lebih alim, yang lebih percaya, lebih amanah, yuk sini, berikan keterangan nih, tanya, kan begitu. Sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, sampai di hadapan Nabi, ceritanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini Hamzah katanya sudah jadi orang munafik, kok bisa, kata Nabi. Ceritanya sama Rasulullah, kita ini kalau di hadapan Anda, di majelis Anda, seakan-akan surga neraka itu di hadapan kami. Jadi semangat untuk mendapatkan surga, takut masuk dalam neraka. Akhirnya semangat ibadah, dosa dan maksiat itu pengennya wah enggak sama sekali. Tapi kalau sudah pulang ke rumah Rasulullah, kumpul istri, kumpul anak, lupa semua. Bukan berarti istri dan anak disalahkan, tidak. Jangan menyalahkan istri dan anak. Mungkin istri pun seperti itu juga. Kalau di majelis taklim, seorang ummahat, seorang akhwat juga semangat. Ketemu suaminya di rumah, hilang maning. Ketemu anaknya juga sama. Ini kan munafik, kata Hamzah. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian mampu mempertahankan semangat di dalam majelis ilmu, kalian jaga, tetap ada semangat itu di dalam rumah, lasafahatkumul malaikatu. Malaikat itu akan turun dari langit, ngajak jabat tangan satu-satu. Sebagai bentuk penghormatan untuk kita yang imannya luar biasa itu. Di dalam majelis, di luar majelis, semangatnya sama. Di masjid, di rumah, semangatnya sama. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, walakin ya hamdalatu sa'atan sa'atan. Tapi hamdalah, seorang muslim itu harus mengatur waktunya, sesaat dan sesaat. Ada saatnya kita belajar agama, ada saatnya kita harus sibuk bekerja, ada saatnya kita berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak, ada saatnya kita serawong dengan tetangga, ada saatnya kita harus menjalin komunikasi dengan teman dan sahabat, ada saatnya kita betul-betul fokus ibadah. Itu manajemen waktunya harus diatur betul. Jangan sampai kita yang diatur, kita yang berhak mengatur. Pola hidup kita diatur. Ini saatnya belajar, saatnya membantu, saatnya ta'awun, saatnya menjenguk orang tua, saatnya berbakti kepada mertua, saatnya ikut kegiatan masyarakat. Ini saatnya tidur, saatnya senang-senang, saatnya pengen makan. Diatur semua, tertata rapi. Tapi yang jelas nilai ukhrawi dan akhiratnya harus lebih dominan. Apapun yang kita kerjakan, diusahakan dan diupayakan agar nilainya ibadah. Walaupun kegiatan kita sifatnya mubah, tapi niatkan ibadah agar berpahala. Makan, minum, tidur kita sebenarnya mubah, tapi bisa mendatangkan pahala. Asalkan niatan kita lurus, asalkan kita niatkan itu semua untuk membantu pelaksanaan ibadah kita, bernilai sebagai ibadah. Ini yang harus dipelajari sedikit demi sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua agar tetap semangat menjaga tekad di dalam belajar agama, thalabul ilmi syar'i, mempelajari sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang mungkin manfaatnya belum benar-benar kita rasakan. Ngaji kayak gini, belajar tiap hari ngafal, mungkin manfaatnya belum benar-benar kita rasakan sekarang. Tapi nanti pada saatnya, pada saat dibutuhkan, akan betul-betul terasa. Ibaratnya kita sekarang sedang menabung, nabung. Nanti ada saatnya kita harus mengeluarkan. Karena butuh ini, butuh itu, butuh sini, menyelesaikan sana, bangun ini. Karena, tapi kita sudah nabung. Alhamdulillah. Sementara ilmu itu ditabung, bukannya berkurang nanti kalau dibelanjakan atau dibagi-bagikan, ilmu akan terus bertambah. Alhamdulillah, itu nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini sehingga bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.